sayang gua, tapi nyatanya waktu tulang pinggul gua remuk gara-gara ketubruk mobil patroli. Lu malah cengengesan sembari bilang wekdor, brengsek lu. Gemrot katanya lu sayang gua, tapi nyatanya waktu gua ditahan di Kodim gara-gara ikut aksi mahasiswa. Kok lu kagak besukin gua, lu kagak kirimin gua goreng tahu Sumedang, lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar kedekut, dasar bakil icap jahe. Gemrot katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium sama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata dul haram dul. Hey gembrot jangan soalin, hey gembrot jangan bertopeng, sebab gua tahu siapa lo sebenarnya. Lo si gembrot kan perempuan Salome, iblis lo. Lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar ketekut, dasar bakhil, icap jahe. Kikir. Gemrot katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium sama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata dul haram dul. Hey gembrot jangan soalin, hey gembrot jangan bertopeng, sebab gua tahu siapa lu sebenarnya. Lu si gembrot kan perempuan Salome, iblis lu.